إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رحمن يا مجيب السائلين. Kita sudah mempelajari tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang definisi mustalah hadis, faedah mustalah hadis. Itu antum murojaah lagi pada atas lakajian ini, antum nanti murojaah lagi di rumah masing-masing. Tentang hadis khobar, asar, dan hadis qudsi, kemudian hadis mutawatir dan macam-macam hadis mutawatir serta contohnya, kemudian hadis ahad. Hadis ahad berdasarkan kuantitas periwayatannya ada berapa, kemudian hadis ahad dari segi derajatnya apa saja, ada lima ya. Kita coba hadis mutawatir, masih ingat ya? Hadis mutawatir di sini disebutkan ada berapa, tiga syarat kan? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang berjumlah banyak dan tidak mungkin mereka berdusta, sepakat berdusta mungkin, dan juga mereka meriwayatkannya dari atau dengan panca indera, ya, kepada sesuatu yang dapat diindra. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, mutawatir secara lafal dan makna, dan mutawatir secara makna. Kalau mutawatir secara lafal dan makna, itu contohnya apa? Man kataba alaiya muta'ambidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini diriwayatkan oleh berapa sahabat kira-kira? Lebih dari 60, berarti sudah jelas mutawatir. Bahkan misalnya lebih dari 20 sahabat saja itu sudah dijadikan mutawatir oleh para ulama, ya kan? Kemudian mutawatir secara makna saja. Contohnya apa? Mengusap dua khuf. Contoh lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, itu mutawatir secara makna. Ya kan? Banyak sekali hadisnya, ya kan? Iya. Atau banyak-banyak hal-hal yang tema-tema yang mutawatir secara makna dari hadis tadi, ya. Baik, kemudian hadis ahad dari segi jumlah periwayatannya, kuantitasnya terbagi menjadi tiga. Dia adalah masyhur, aziz, dan gharib. Kalau masyhur diriwayatkan oleh berapa orang, minimal tiga orang atau lebih dari seluruh tabaqat periwayatan, tingkatan periwayatan. Jika ada hanya sekadar empat, maka dia sudah menjadi masyhur dan dia termasuk ahad. Namun bukan berarti ketika disebut ahad itu berarti hadis ini kurang sahih, enggak. Karena hadis ahad tidak berkaitan dengan sahih atau dhaifnya hadis. Enggak berkaitan dengan itu. Itu masalah nanti. Tapi ahad ini hanyalah untuk diketahui seberapa besar kekuatan hadis ini dan seberapa banyak, karena banyak itu semakin banyak semakin bagus, gitu kan. Tapi bukan berarti itu mencederai kesahihan hadis tersebut, belum tentu, ya. Kadang ada juga mutawatir yang ternyata itu dusta, bisa aja. Tapi itu bukan termasuk mutawatir berarti kan? Bukan termasuk mutawatir, karena syarat dari mutawatir adalah mustahil berdusta perawi tersebut, setelah banyaknya. Kemudian, hadis yang diriwayatkan oleh minimal dua orang, aziz. Kalau misalnya satu orang saja berarti gharib, berarti gharib. Kalau misalnya contohnya yang pun juga hafalkan juga baik ya contohnya. Tapi itu kita skip saja. Baik, kemudian berbagai jenis hadis ahad berdasarkan derajatnya itu terbagi menjadi lima. Nah, ini baru berkaitan dengan sahih atau tidaknya. Nah, jadi ini belum tidak berkaitan dengan masyhurnya dia atau azizhnya dia atau gharibnya dia, enggak. Tapi berkaitan dengan do'if atau makbul atau tidaknya dia. Kita punya sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi, kemudian dhaif. Nah, dhaif yang ini masuk di dalamnya dhaif biasa atau dhaif jiddan, dhaif banget gitu, dhaif sangat, atau bahkan bisa masuk ke maudhu. Bisa masuk ke maudhu, ya. Jadi tadi sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Tapi hasan li dzatihi itu lebih tinggi daripada sahih li ghairihi. Karena sahih li ghairihi itu bisa jadi asalnya adalah hadis dhaif. Ya, dia disebut sahih, tapi sahih li ghairihi. Antum perhatikan di sini penisbatan ini apa namanya? Sahihun li dzatihi. Sahih li di sini artinya dengan sebab. Ya, li di sini untuk menunjukkan sebab. Sahih dengan sebab zatnya sahih. Maksudnya sanadnya secara zat itu sahih, enggak ada kecacatan sama sekali. Ya. Sanadnya secara zat sahih, semua perawinya itu adil dan bobi dan seterusnya. Ya. Kemudian sahih li ghairihi itu maksudnya dia hadis sahih dengan sebab hadis lainnya. Karena ada hadis lainnya menguatkan, maka dia menjadi sahih li ghairihi. Jadi sahih li ghairihi itu perhatikan. Ghair artinya selain. Hi di sini kembali ke hadis sahih tersebut. Jadi hadis sahih li ghairihi itu bisa jadi tadinya bukan hadis sahih atau bahkan bukan hadis maqbul, bahkan hadis dhaif. Maka Syekh Al-Albani dan banyak sekali ulama mengatakan kalau misalnya hadis dhaif tersebut dhaif ringan, kemudian jalurnya mencapai sampai 20 atau 15 itu bisa mencapai derajat sahih li ghairihi. Apakah sahih li ghairihi sama dengan sahih li dzati? Enggak. Mana yang lebih kuat? Tentu sahih li dzatihi, karena secara zat dia sudah sahih. Kalau ini sahih li ghairihi secara zat belum tentu sahih. Tetapi karena digabungkan, maka dia menjadi sahih li ghairihi. Maka ketika misal sahih li dzatihi bertabrakan dengan sahih li ghairihi misal, maka yang lebih diketemukan mana? Sahih li dzatihi, karena itu secara zat lebih kuat. Maka sesuatu yang secara zat itu lebih kuat, itu tentu lebih dimenangkan daripada sesuatu yang kuat karena pengaruh lain. Ya. Baik. Kemudian juga ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Nah, begitu juga dengan hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Mana yang lebih kuat? Hasan li dzatihi. Bahkan hasan li dzatihi dibandingkan dengan sahih li ghairihi bisa jadi hasan li dzatihi lebih mulia dibandingkan. Lebih bagus. Kenapa? Karena dia hasan secara zat. Adapun hasan li ghairihi itu aslinya hasan li ghairihi aslinya adalah hadis dhaif. Juga sahih li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi aslinya adalah hadis dhaif kemudian dikuatkan dengan hadis dhaif lainnya atau dengan hal-hal lainnya, ya. Dengan hasan al-jaizi, ya. Contoh dari sahih li dzatihi. Apa contohnya? May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Kita ulangi definisi sahih li dzatihi adalah hadis yang perawinya adil dan memiliki hafalan yang sempurna, kuat sempurna, gaya dobet namanya. Jadi adil, kedua dobet. Itu ingat. Kemudian apa sanadnya bersambung berarti muttasil. Kemudian selamat dari syadz, syudzudz dan selamat dari illah atau qadihah, illah qadihah atau cacat yang berpengaruh, cacat yang berat. Karena ada cacat yang tidak berat, ada cacat yang tidak berat, ada cacat yang tidak berpengaruh. Baik, kemudian contohnya sahabat beliau, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Validitas hadis dapat diketahui dengan tiga cara berikut, itu sesuai dengan kapabilitas para penelitinya, ya. Kalau seseorang itu muqallid benar-benar, maka dia harus melakukan A bukan B bukan C. A tersebut ya cukup melihat dari hadisnya. Melihat dari misalnya Sahih Bukhari udah jelas, sudah bertaklid saja. Atau bisa melakukan yang B, yaitu mengikuti imam yang dia percaya. Imam ahli hadis yang ucapannya dijadikan sandaran dalam pensahihan hadis. Bukan ucapan orang-orang biasa atau ulama biasa. Ada ulama yang memang dia konsentrasi dalam hadis, namun ucapan dia tentang hadis tidak dijadikan i'timad, enggak mu'tabat dalam ilmu hadisnya. Emang dia benar-benar mengetahui ilmu hadis, namun tidak mu'tabar pensahihan atau pendhaifannya. Kalau misalnya antum, misal ada seorang alim Indonesia nih, Indonesia. Misalnya seorang alim Indonesia lulusan Madinah dari bidang hadis. Kemudian datang ke Indonesia, kemudian mensahihkan dan mendhaifkan hadis secara independen. Sekarang apakah dia mu'tabar? Belum, belum mu'tabar. Enggak mu'tabar begitu saja. Tapi ketika seorang muqallid ya, dia enggak punya imam lain selain dia, selain orang lulusan Madinah ini, maka dia harus mengikuti yang lulusan Madinah ini karena mungkin enggak punya akses ke imam lain. atau ke kitab-kitab yang dia tahu. Mungkin mukhalif benar-benar baru masuk Islam misal. Maka dia harus bertaklid kepada kepada gurunya ini. Kalau misalnya salah gurunya, ya berarti salah gurunya, bukan salah muridnya juga. Begitu juga misalnya di sini anak, antum belum pernah mengetahui sama sekali sebelumnya ilmu mustalah hadis. Kemudian anak menjelaskan, antum ya harus bertaklid pada anak, bukan malah antum berijtihad kemudian membeli kitab-kitab kemudian membaca sendiri ternyata nggak bisa sama sekali. Enggak, itu malah salah mubazir. Ya. Maka bertaklid pada anak kemudian, kalau misalnya anak salah berarti dosanya ke anak. Antum nih karena antum bebas dari dosa di sini kan meniti aja, gitu. Paham berarti? Paham ya. Berarti yang kedua bisa kita mengikuti apa penegasan dari seorang imam yang mu'tabar, ya. Atau yang ketiga meneliti para perawi hadis tersebut, masya Allah ya ini tentu bukan tugas kita, ya. Kalau misal kita sudah bisa, alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas tentang sahih li ghairihi dan mudah-mudahan kalau waktu cukup tentang hasan li dzatihi juga. Sahih li ghairihi berbeda dari hasan atau sahih li dzatihi. Sahih li ghairihi yaitu hadis hasan li dzatihi yang memiliki jalur yang banyak. Tapi kadang juga dikatakan sahih li ghairihi bisa saja berupa hadis dhaif yang memiliki jalur banyak. Ada yang mengatakan seperti itu, yaitu di antaranya Syekh Al-Albani yang pernah Anda baca. Ya. Tapi di sini definisinya sahih li ghairihi adalah apa? Hadis hasan li dzatihi yang memiliki jalur atau jalan yang banyak. Jadi supaya meningkat derajatnya, maka dia menjadi sahih li ghairihi. Disifati sahih li ghairihi. Ingat ini hadis hasan li dzatihi, bukan hadis hasan li ghairihi. Ya, beda hadis hasan li dzatihi dengan hadis hasan li ghairihi. Berarti hadis sahih li ghairihi. Sementara. Hadis hasan li ghairihi atau hadis sahih li ghairihi itu asli hadis apa? Hasan li dzatihi. Namun karena memiliki jalur yang banyak maka disifati hadis sahih li ghairihi. Tadi dia hasan tapi menjadi sahih disebabkan oleh lainnya yaitu disebabkan berkumpulnya hadis-hadis hasan di tadi tersebut dalam satu lafal dan satu tema ya. Maka menjadi sahih li ghairihi. Contohnya adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mempersiapkan pasukan. Lalu pasukan tersebut kekurangan unta. Maka Nabi pun bersabda, "Ibta'alaina ibilan biqala'isa min qala'isi shadaqati ila mahalliha." Berilah unta dengan unta-unta muda dari hasil zakat hingga zakat tersebut diberikan. Tapi kita enggak membahas makna hadisnya. Dan kemudian dia mengambil satu ekor unta dengan dua dan tiga ekor unta muda. Ahmad meriwayatkan hadis ini dari jalur Muhammad bin Ishaq. Al-Baihaqi meriwayatkan jalur ini, hadis ini dari jalur Amr bin Shu'aib. Nah, masing-masing dua jalur tersebut, ini kalau misalnya dua gini bisa jadi dia adalah Aziz, bisa jadi ya. Misal dua ini. Masing-masing jalur tersebut berderajat hasan. Hasan apa? Hasan siapa? Hasan li dzatihi. Akan tetapi jika dikumpulkan akan menjadi hadis sahih li ghairihi. Faham di sini? Jadi ada dua jalur ya. Dua jalur ini dua-duanya hasan li dzatihi. Kalau secara parsial, secara satu jalur aja itu sifatnya apa? Hasan li dzatihi. Tapi ketika digabungkan ternyata sama hadisnya menjadi sahih li ghairihi. Paham di sini? Paham? Nanti antum akan dan harus tahu apa itu hasan li dzatihi. Penting itu, apa itu hasan li dzatihi? Baik, masing-masing jalur tersebut berderajat hasan. Satunya hasan. Maksudnya hasan li dzatihi. Tetapi ketika dua itu digabung, kita gabungkan, kita jamak. Menjadi sahih li ghairihi. Baik, kemudian. Disebut sebagai hadis sahih li ghairihi. Kenapa? Karena jika dilihat secara parsial dan terpisah, kedua hadis tersebut tidak mencapai derajat sahih. Tidak mencapai derajat sahih. Misalnya hadisnya tadi Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, derajat itu enggak sampai ke derajat sahih li dzatihi. Ingat di sini tambahin ke derajat sahih li zatihi. Tulis di sini, jangan sampai salah. Kedua hadis tersebut tidak mencapai derajat sahih li zatihi. Ya. Ya, silakan tafadhol. Nah, namun ya bagi ya lihat Muhammad bin Ishaq, mereka Ahmad berkata dari Abu Muhammad bin Ishaq itu enggak mencapai sahih li zatihi. Al-Baihaqi dari jalur Amr bin Shu'aib juga tidak mencapai sahih li zatihi. Namun setelah dilihat dua jalur tersebut secara kemajmuan, digabungkan secara keseluruhan, derajat hadis otomatis menjadi kuat, lebih kuat dari sebelumnya sehingga mencapai derajat sahih. Namun kemudian tidak sampai derajat sahih li zatihi, melainkan sampai saja derajat sahih li ghairihi. Baik. Kemudian yang ketiga, ini pembahasan kita sampai sini aja, hasan li zatihi. Hasan li zatihi. Apa itu hadis hasan li zatihi? Dia adalah hadis yang diriwayatkan, ini perhatikan sebelumnya, definisi hadis hasan li zatihi itu 90%-an sama dengan definisi sahih li zatihi, ingat itu. Ya, ingat sekali lagi, definisi hasan li zatihi itu sekiranya 90% atau hampir semuanya mirip dengan sahih li zatihi kalau kita perhatikan. Bedanya cuma satu doang. Hafalannya saja. Ya. Yang kurang kuat, maksudnya bagus namun tidak sempurna. Ya, itu aja bedanya. Jadi hasan li zatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil. Jadi perawinya itu semua istiqoh. Bagus. Ya. Dan memiliki hafalan yang kurang kuat. Maksudnya tidak sesempurna hafalan perawi yang sahih li zatihi. Jadi kalau misalnya Mas Alam ini siqoh kemudian beliau hafalannya kuat. Bobot. Jadi dari bobotnya, sisi bobotnya, hafalannya. Kemudian Khalid ini, dia siqoh. Tapi dari sisi hafalan, dia memiliki sedikit derajat di bawah hafalan Mas Alam. Berarti hasan di sini. Antum di sini sahih, antum di sana hasan. Ketika dalam satu sanad sahih, sahih, sahih, kemudian ada rojulun hasan di sini, hafalannya biasa. Kemudian sahih, sahih, sahih. Maka satu jalur ini dihukumi sebagai jalur hasan li zatihi. Kenapa? Keberadaan orang ini yang dia hafalannya itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu sempurna, maka karena dia itu hasan, maka dihukumi satu hadis ini hasan. Ya. Tapi kalau misalnya dalam satu sanad, satu jalur itu sahih, sahih, hasan, kemudian bawahnya dhaif, maka sanad itu menjadi apa? Hasan atau dhaif? Dhaif. Ah, enggak jadi sahih. Ya. Begitu ya? Paham enggak? Jadi kalau misalnya hasan li zatihi itu disebabkan apa? Hanya satu sebabnya, perbedaannya hasan li zatihi dengan sahih li zatihi. Bedanya cuma satu. Sebabnya cuma satu perbedaannya, yaitu ada di antara perawinya itu walaupun siqoh semua, tapi ada di antaranya yang hafalannya itu tidak sempurna. Itu aja. Dan hafalan tidak sempurna dalam ahli hadis itu adalah yang paling sempurna di antara kita, karena kita hafalannya minim sekali. Ya. Baik, kemudian. Sama, memiliki hafalan yang kurang kuat. Dengan sanad mutasil harus. Jadi walaupun misalnya semua perawinya siqoh, namun di antara tobaqot yang kedua dengan tobaqot ketiga terjadi keterputusan, maka dia munqati'. Dia tidak termasuk di dalamnya, berarti sahih berarti enggak. Hasan berarti enggak. Dia termasuk do'if dari segi keterputusan sanad. Bukan do'if dari segi perawi. Bukan do'if dari segi perawinya, tapi dari segi sanadnya terputus. Itu beda. Jadi hasan berarti syarat pertamanya apa? Perawinya siqah. Syarat kedua, hafalannya itu tidak sesempurna hafalan perawi sahih. Syarat yang ketiga sama seperti sahih, harus nyambung sanadnya. Syarat yang keempat sama seperti sahih, selamat dari syudzudz, dan selamat yang kelima selamat dari illah atau kecacatan yang berefek. Baik, kemudian tidak ada perbedaan antara hadis hasan li zatihi dengan hadis sahih li zatihi selain dalam satu hal saja, hal kesempurnaan hafalan perawi. Yaitu bahwa kesempurnaan hafalan perawi dalam hadis hasan li zatihi berada di bawah hadis sahih li zatihi. Pahamkan itu. Contohnya Rasulullah beliau, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftahus salati at-tuhur, kuncinya salat adalah at-tuhur. At-tuhur adalah perbuatan bersuci. Beda dengan at-tahur. At-tahur itu adalah sifat suci. dan mensucikan. Kalau at-tuhur adalah perbuatan mensucikan. Ya. Wa tahrimuha at-takbir, dan tahrimnya yang mengharamkan salat dari perbuatan di luar salat adalah takbir. Jadi takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu maksudnya takbir yang mengharamkan perbuatan di luar salat untuk masuk ke dalam salat. Wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam, yaitu menghalalkan perbuatan di luar salat adalah salam endingnya. Dan hadis yang diduga kuat berderajat hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud secara bersendirian. Hal ini dikatakan oleh Ibnu As-Solah. Jadi hasan lidatihi itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, thiqah, namun hafalannya yang kurang, ya. Hafalannya yang kurang, dan dia muttasil, dan dia selamat dari syudzudz dan selamat dari illah. Baik, alhamdulillah. Kita sudah mempelajari 3 macam dari hadis ahad berdasarkan derajatnya. Pertama sahih lidzatihi, kedua sahih lighairihi, kemudian hasan lidzatihi. Nah, sekarang apa bedanya sahih lidzatihi dengan sahih lighairihi? Enggak, sahih lidzatihi dengan sahih lighairi. Sahih, sahih lidzatihi, lighairihi asalnya hadis hasan lidzatihi yang mempunyai jalur yang banyak digabungkan. Baik, sekarang sebenarnya definisi antara sahih lidzatihi dengan sahih lighairihi itu juga sama sebenarnya. Cuma bedanya apa? Hasan sahih lighairihi itu membutuhkan apa? Jalur yang banyak. Enggak, maksudnya bukan hanya satu jalur, melainkan lebih dari satu jalur. Tapi sebenarnya sahih lidzatihi di sini, sahih lighairihi dengan sahih lidzatihi sama. Sama-sama apa? Rawinya thiqah enggak? Thiqah harus thiqah. Kemudian sanadnya mutasil, harus kan? Selama dari syudz, selama dari illah. Bedanya sahih lidzatihi dengan sahih lighairihi hanyalah apa? Hafalannya yang tidak sehebat sebagus sahih lidzatihi. Jadi sahih lighairihi aslinya hadis hasan lidzatihi. Tetapi ada juga di antara para ulama yang menjadikan hadis dhaif ketika sudah banyak jalurnya menjadi kuat sehingga menjadi sahih lighairihi. Ada yang berpendapat seperti itu, ya. Hah? Iya, kenapa jauh? Karena apa? Jalurnya yang majmu' kuat, tapi tidak sampai kepada mutawatir. Wallahu a'lam. Seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sudah, kita sampai situ aja, insyaallah. Pada pekan depan, pada hari Kamis insyaallah kita akan lanjutkan mustalah al-hadis, pembahasan pembahasannya setelah itu hasan li ghairihi dan dhaif insyaallah. Dan mudah-mudahan beberapa faedah hadis ahad juga bisa kita pelajari insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul, betul. Ini, betul.